waktu ku genggam tangannya. Serasa hati tergoda, ku coba tanya sendiri, engkau kan permaisuriku. Mungkinkah mata hatinya menganggap tabir cintaku? Yakinkan hati kecilku, kau memang permaisuriku. Oh, sedetik ku tarik nafasku, pejam mata pilih-pilih pikir-pikir kata cintaku, kedua daunku pingku. Usai mau datangkan tunggu jawabnya pujaanku. Suka jiwaku izinkan ku jadi kasihmu, impianku, angan cinta. Cintaku, biarkan ku